بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu di masjid ini dalam suatu majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin jika amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika aku melakukan amalan itu Allah akan mencintai aku dan manusia pun mencintaiku. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah kamu pada apa yang dimiliki manusia, tidak mengharap-harap dari mereka, itu bukan nas, maka manusia pun akan suka kepadanya. Telah terdapat riwayat ini dalam Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Al-Quran banyak pula ayat-ayat yang menyebutkan tentang ujian terhadap sikap zuhud dan anjuran untuk tidak cenderung kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian lebih menyukai yang segera, yakni kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Nah, itulah kondisi kebanyakan manusia. Lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi dan kurang mementingkan urusan-urusan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik daripada al ula, yang pertama daripada dunia. Maka dalam hadis yang tadi kita baca menegaskan bahwa pentingnya seorang itu memiliki sifat zuhud pada dirinya. Namun apa yang dimaksud dengan zuhud? Banyak orang menyalahpahami tentang makna zuhud. Sebagian mengira bahwa zuhud adalah seorang yang sama sekali tidak memikirkan urusan duniawinya, seorang yang tidak peduli dengan urusan duniawi, tergambar bahwa seorang yang zahid, seorang yang zuhud adalah yang pakaiannya pakaian orang miskin, tidak punya kekayaan sedikit pun, kotor, kumuh, atau bahkan sudah bertambal-tambal, ya, rambutnya tidak terurus, bau badannya juga sama sekali tidak tercium darinya bau harum, bahkan lebih kepada bau yang tidak sedap. Nah, hal yang seperti itu terkadang tergambar sebagai seorang yang zahid. Ini tentu suatu pemahaman yang keliru terhadap makna zuhud. Bukankah kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki harta benda. Di antara mereka juga ada yang miskin. Di antara mereka ada yang antara kaya dan miskin. Di sana ada Utsman, di sana ada Abu Dzar, di sana ada sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, dan lain-lain, yang banyak di antara mereka berkehidupan yang cukup. Dan Nabi SAW sendiri ketika ditanya tentang seseorang, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah, qala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ada seorang yang suka kalau pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi jelas, bukanlah zuhud adalah sesuatu yang identik dengan pemandangan yang lusuh dari seseorang, pemandangan yang berpenampilan kumuh dari seseorang. Bukan. Untuk itu disebutkan oleh sebagian as-salafus salih rahimahumullah bahwa dia mengatakan, laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia itu dengan mengharamkan sesuatu yang halal, wala idha'atil mal, bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Walakin az-zahadah, akan tetapi sifat zuhud itu adalah antakuna bima fi yadillah awthak mimma fi yadik, hendaknya kamu terhadap apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jal lebih kamu percayai daripada apa yang di tanganmu sendiri. Wa antakuna haluka fi musibah wa idza lam tusab biha sawa, dan hendaknya keadaanmu ketika tertimpa suatu musibah dan ketika tidak tertimpa musibah itu sama saja. Wa an yakuna madhuka wa dhammuka fil haqqi sawa, dan hendaknya bagimu orang yang memuji kamu dan mencela kamu saat kamu berbuat sesuatu yang benar, sama saja. Demikianlah tafsiran zuhud dari sebagian ulama as-salafus salih rahimahumullah. Seperti yang beliau katakan di sini bahwa zuhud terdiri dari tiga hal tersebut. Yang pertama, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang zuhud lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangannya, apalagi di tangan manusia. Hal ini muncul karena kuatnya tawakal seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini muncul karena keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-yaqinu billah. Yakin terhadap Allah Azza wa Jalla, terhadap pertolongannya, terhadap bantuannya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjamin untuk hamba-hambanya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada suatu hewan yang melata. Tidak ada suatu makhluk hidup yang melata yang berjalan di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang akan memberinya rezeki. Dan Nabi SAW menganjurkan semacam itu. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, tentu Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah Azza wa Jalla memberi rezeki burung-burung. Daghdu himasan wa taruhu bitanan, pergi di waktu pagi mencari rezeki dalam keadaan perutnya kosong, dan pulang di waktu sore dalam keadaan perutnya kenyang. Ikhwan fill din rahimakumullah, ini karena tawakal yang tinggi, yakin yang kuat. Dan Allah sekali lagi telah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Nah, seorang yang zuhud lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla daripada apa yang dia pegang. Yang dia pegang, dia pun yakin bahwa itu hanya titipan Allah Azza wa Jalla. Suatu saat bisa saja hilang, begitu saja. Entah karena jatuh dan hilang, entah karena dicuri orang, entah karena ditipu orang, entah karena ada suatu musibah yang tiba-tiba menghilangkan apa yang dia miliki dengan tiba-tiba, dengan waktu sekejap. Dan itu telah terbukti dan banyak terjadi. Apalagi yang ada di tangan manusia. Kalau yang di tangan dia sendiri saja, dia gak yakin. Apalagi yang di tangan manusia. Sama sekali dia tidak mengharapnya. Dan dia apalagi bergantung padanya. Dia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab tawakal dengan tawakalnya seekor burung, ini suatu perumpamaan yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran bagi kita semua. Seekor burung yang tanpa modal usaha kecuali tenaga yang dia miliki dan peralatan yang ada di tubuhnya, ternyata tiap hari dia mendapatkan rezeki dan tidak pernah dia menyimpan rezeki. Nah, ini menunjukkan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan dulu Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, asarru ayyami ilayya yawma usbihu wa laysa indi syai', hari yang paling menyenangkan bagiku adalah ketika aku masuk di waktu pagi dan ketika itu aku tidak punya apa-apa. Luar biasa, ini betul-betul seorang imamun zahid, seorang imam yang betul-betul zuhud dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit sekali mencapai tingkatan yang seperti itu, karena kondisi yang ada justru sebaliknya. Ketika orang masuk di waktu pagi dan tidak punya apa-apa, justru itu saat yang paling gelisah. Apa yang akan saya makan di hari ini? Apa yang akan saya berikan untuk keluarga saya? Saya mesti bekerja apa? Bingung, gelisah. Tapi justru Imam Ahmad rahimahullah mengatakan itu justru asarru ayyami, hari yang paling membahagiakan aku. Mungkin wallahu a'lam beliau di saat-saat seperti itu akan muncul dari beliau rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang di waktu paginya telah tercukupi kebutuhannya. Barangkali seseorang akan bertumpu pada apa yang dia miliki. Terkurangi tawakalnya kepada Allah. Dan itu pada umumnya. Maka dengan demikian nilai imannya berkurang. Karena tawakalnya kepada Allah berkurang. Tapi ketika di waktu pagi dia tidak punya apa-apa, maka ketika itu muncullah suatu ujian. Apakah dia akan bertawakal kepada Allah? Ini kesempatan untuk membuktikan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya, saat itu akan berdoa kepada Allah, berusaha menyandarkan dirinya kepada Allah. Akan tumbuh berbagai macam ibadah qalbiyah paling tidak dalam dirinya, sehingga di hari itu punya nilai iman yang lebih tinggi, punya nilai tawakal yang lebih besar, bersandar kepada Allah lebih daripada hari-hari yang lain. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan Imam Ahmad rahimahullah. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan, al-qanu' huwa az-zahid, seorang yang qana'ah dialah seorang yang zuhud, merasa cukup dengan apa yang Allah beri, bertawakal kepadanya, tidak bergantung kepada apa yang dimiliki manusia, tidak bersandar kepada mereka, tapi senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beliau katakan, wa antakuna haluka fil musibah wa idza lam tusab biha sawa, hendaknya keadaanmu ketika ditimpa suatu musibah dan ketika tidak ditimpa musibah sama saja. Dalam arti dia tetap dalam kondisi iman yang benar. Karena tidak jarang manusia ketika ditimpa suatu musibah muncul rasa tadajjur. Tadajjur yakni ketidaksabaran. Kegelisahan yang mengarah kepada ketidakterimaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak terjadi. Seolah protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa suatu musibah. Kenapa saya begini? Kenapa saya mendapat musibah seperti ini? Bahkan terkadang terbesit pula dalam pikirannya, padahal saya sudah seperti ini. Saya sudah berusaha taat, saya sudah berusaha sholat, saya sudah berusaha talabul ilm, dan saya sudah berusaha ibadah. Kenapa saya masih tertimpa yang seperti ini? Nah, jadi su'udzan billah, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, itu bisa menimpa kepada setiap orang. Sampai orang yang rajin ibadah pun jangan dianggap akan selamat daripada su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh atau disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa inni la ikhaluka najiya. Kalau kamu bisa selamat daripada su'udzan terhadap Allah, betul-betul tidak pernah ada ya su'udzan terhadap Allah Azza wa Jal, kamu betul-betul selamat dari sesuatu yang sangat besar. Wa inni la ikhaluka najiya, tapi saya kira kamu tidak akan bisa selamat. Pasti akan ada saat-saat tertentu, karena kelemahan kita, ada sifat protes kita. Kenapa begini? Suatu saat kena yang lain, kenapa begini? Betul-betul sulit untuk insyirahus sadr, dada yang betul-betul lapang terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Maka dari itu ternyata seorang yang betul-betul zuhud itu tidak mudah untuk merasa senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lapang dada terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, terkena musibah ataupun tidak. Ternyata itu tidak mudah. Ya. Ternyata itu tidak mudah. Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimakumullah, zuhud yang hakiki ya, itu berat. Kemudian dikatakan pula yang ketiga, wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Kamu dikatakan zuhud ketika orang yang memuji kamu dan mencela kamu saat kamu berbuat yang benar bagimu sama saja, karena dia berbuat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat bukan karena manusia, berbuat bukan karena mencari ridha manusia dan pujian mereka. Dia melakukan yang benar karena Allah, untuk Allah, dan Allah yang dia perhatikan, bukan manusia. Sehingga ketika dia berbuat yang benar, ada yang mencela dia, tidak mengurangi semangatnya. Ketika dia berbuat yang benar, orang memusuhi dia, tetap saja la yadhurruhu man khadalahum man khadalahu, tidak mencelakakan dia orang yang tidak mau membantu dia. Ya, tetap saja berusaha untuk berbuat yang hak, yang baik, tidak berpengaruh mereka yang mencela. Begitu pula orang yang memuji, tidak gara-gara dipuji akhirnya dia bersemangat karena pujian tersebut, bertambah amalnya disebabkan dipuji. Kalau seperti ini, berarti dia berbuat karena pujian manusia, dan ini riya. Nah, sehingga apa pendorong amal yang dia lakukan? Pendorongnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun, banyak yang menentang atau tidak ada, banyak yang memuji atau tidak ada, dia tetap stabil dalam beramal. Tetap beramal dan melanjutkan amalnya tanpa dipengaruhi oleh yang memuji atau yang mencela. Nah, kalau ini kondisi seseorang, dia betul-betul seorang yang zuhud. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tiga hal yang disebutkan tadi, bila kita perhatikan, semuanya terkait dengan apa? Dengan qalb, dengan a'malul qulub. Tidak ada sangkut pautnya dengan jenis pakaian yang dia pakai, jenis kendaraan yang dia kendarai. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Bisa jadi yang dia pakai pakaian yang bagus, bisa jadi yang dia pakai kebetulan adanya pakaian yang seadanya. Tidak ada sangkut pautnya dengan penampilan lahiriah. Semua dari tiga hal itu terkait dengan apa? A'malul qulub, amal qalb. Yang pertama, al-yakin billah yang tinggi, yakin kepada Allah yang tinggi, tawakal kepadanya yang tinggi, letaknya dalam kalbu seseorang. Yang kedua, sabar dan insyirahus sadr, kesabaran dan kelapangan dada ketika tertimpa musibah. Itu juga letaknya dalam kalbu seseorang. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, yang memuji yang mencela, ia ada pengaruh baginya, juga letaknya dalam kalbu seseorang. Itulah zuhud yang hakiki. Oleh karenanya sebagian ahli hikmah juga mengatakan, la tashhad li ahadin bizuhd fa inna az-zuhda fil qalb. Jangan sekali-kali kamu bersaksi orang ini orang zuhud. Tidak sembarangan. Kenapa? Karena zuhud yang hakiki fil qalb, dalam kalbu seseorang. Ya, mungkin nampak orang itu seperti yang tadi kita sebutkan, kehidupannya begitu memprihatinkan. Pakaiannya, rumahnya, kendaraannya. Apakah kita bisa menjamin dia seorang yang zuhud? Tidak bisa kita jamin. Karena banyak orang fakir dan sebetulnya dia enggak nerima dengan kefakirannya. Ya. Dalam kalbunya terdapat tadi su'udzan billah. Betapa banyak orang seperti itu. Begitu pula seorang yang sebaliknya. Orang yang mungkin berpakaian yang baik, kita katakan oh bukan orang yang zuhud. Orang yang kaya raya bukan orang yang zuhud. Dari mana kamu tahu? Zuhud bukan letaknya di penampilan luar. Utsman bin Affan, zuhud atau tidak? Tentu boleh seorang yang zuhud. Ya. Padahal bila seorang yang kaya raya. Nah. Jadi sulit untuk kita betul-betul bisa memberikan vonis yang tepat kepada seseorang bahwa dia adalah seorang yang zuhud atau tidak zuhud. Karena zuhud lebih pada amalul qulub, ya, amal dalam kalbu seseorang. Ya. Barangkali kalau sekedar kita berprasangka atau sekedar kita berharap bulan nampaknya dengan sekian bukti yang kita miliki mungkin termasuk orang yang zuhud, itu mungkin sekedar kita memperkirakan. Tapi untuk memastikan kita tidak bisa. Ya. Bahkan kita terhadap diri kita sendiri, kita tahu bahwa kalbu kita berbolak-balik. Memang begitu kondisi kalbu seseorang. Kadang ya betul-betul pasrah, kadang muncul godaan syaitan sehingga berubah lagi. Jadi kalbu seseorang, diri kita sendiri kita rasakan berubah-ubah. Begitu pula yang lain. Nah, sehingga seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang itu zuhud, karena zuhud yang hakiki fil qalb, ya, ada dalam kalbu seseorang. Ahibbati fillah rahimakumullah. Nah, inilah pentingnya tadi al-yakin billah. Ammar, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Cukuplah rasa al-yaqin, keyakinan terhadap Allah Azza wa Jal, ghina sebagai kekayaan bagi kita. Wa kafa bil ibadati syughla, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan faman haqqaqa al-yaqin wasiqa billah fi umurihi, maka barang siapa yang betul-betul mewujudkan rasa yakinnya kepada Allah, wasiqa billah fi umurihi kulliha, dia percaya kepada Allah, bersandar kepadanya, pasrah kepadanya dalam segala urusannya, waradhiya bitadbirihi lahu, ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuknya, wa qata'a 'ani ta'alluq bil makhluqin, dan ia memutus dirinya dari ketergantungan terhadap makhluk-makhluk, rajaan wa khaufan, baik dalam mengharap maupun rasa takut, wa mana'ahu min talabid dunya bil asbabil makruhah makruhah, lalu hal itu membuatnya menjauhi pencarian dunia dengan sebab atau cara yang dibenci syariat. Man kana kadzalik kana zahidan, orang yang seperti itu kondisinya, dialah orang yang zuhud fid dunya, terhadap dunia haqiqatan, dengan zuhud yang hakiki. Wa kana min aghnan nas wa illam yakun lahu syai'un fid dunya, dan dia adalah orang yang paling kaya walaupun dia tidak memiliki apa-apa di dunia. Itu kaya yang hakiki, itu kaya yang hakiki menurut syariat. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-ghina ghina nafs. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa kita. Tidaklah kekayaan diukur oleh harta benda dalam syariat ini. Kekayaan tidak diukur oleh harta benda. Banyak orang yang kaya dan rakus, tidak pernah puas. Pengin lagi, pengin, walaupun dia punya 2 lembah emas, pengin yang ketiganya. Apakah yang seperti itu tetap dikatakan kaya? Dia orang yang sangat miskin, tidak punya al-yakin billah. Ya, kaya di mata manusia, miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya yang hakiki adalah seorang yang memiliki al-yakin billah, keyakinan yang tinggi terhadap Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya, itu kaya yang hakiki. Aghnan nas wa illam yakun lahu syai'un fid dunya. Dia orang yang paling kaya walaupun tidak punya apa-apa di dunia ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan disebutkan oleh seorang nyair tentang hakikat dunia, yang juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha. tidak menyamai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya dunia untuk menyamai sayap nyamuk tidak bisa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Makanya diumpamakan oleh seorang penyair, "Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun." Dunia tidak lain kecuali bangkai yang sudah berubah kondisinya, sudah berbau. Alaiha kilabun hamuhunna ijtizabuha, yang sedang dikelilingi anjing-anjing yang ingin menyeret-nyeret, merobek-robek dan memakannya. Itulah perumpamaan dunia. Fa in tajtanibha, kalau kamu menjauhi bangkai tersebut, kunta salman di ahliha, kamu akan selamat. Kamu tidak akan diganggu anjing-anjing itu. Wa in tajtanibha naza'atka kilabuha. Tapi kalau kamu ikut menyeret bangkai itu, anjing-anjing itu pun akan ya melawan kamu. Itulah kondisi dunia. Ya. Seperti yang dikatakan ini. Betul-betul seperti yang dikatakan seorang penyair tadi. Demikianlah ibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaruniakan kepada kita untuk selalu memprioritaskan akhirat kita daripada dunia kita. Dan untuk kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala pemberian Allah kepada kita. Bersabar terhadap apa yang Allah tetapkan dari ketetapan-ketetapannya, selalu pasrah dan tawakal kepada-Nya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.